Seperti bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di Seperti dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. Saat pecahkan karang, lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. Saat kau tak ada atau kau tak di sini, terpenjara bintang-bintang hilang di telan malam.